إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أعزني الله وإياكم، صدراتي فأجاما Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan, disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga insyaAllah kita akan baca syarah penjelasan dari Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati penulis kitab ini, juga pensyarah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita di dalam mempelajarinya dengan pemahaman yang benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa beramal sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari ayat yang ke-23. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Apakah benar hadis Ibnu Abbas? Naam. Atau hadis sebelumnya? Hadis Ibn Abbas. Nah. Wa'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah dan juga meridai ayahnya yaitu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Lau anna li ibni Adam min uwadin malan la ahabba anna lahu ilaihi mithlahu wa la yamlaku 'ayn ibni Adam illa at-turab." ويتوب الله على من تاب. Ini ada sedikit perbedaan lafaz yang ada di file PDF dengan yang ada di kitab ana. Kalau yang ada di kitab ana yang tercetak, disebutkan wa Ali bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridhai mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lam yamla'a fahu illa at-turab wa yatubu Allahu 'ala man taba." Kalau seandainya anak Adam memiliki lembah dari emas, dia akan suka untuk memiliki dua lembah yang semuanya dari emas. Walam yamla'ahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Wa yatubu Allahu 'ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Muttafaqun 'alaihi, dari sini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ana fumikum, yang antum sedang simak itu apakah yang di file PDF-nya halaman 199? Naam. Nah, baik. Kalau gitu kita bahas yang ada di file PDF. Ya, memang ada sedikit perbedaan lafaz hadis. Sebagian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sebagian yang berdasarkan riwayat Muslim. Kita baca yang file PDF-nya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li ibni Adam mil awadin mala." Kalau seandainya anak Adam memiliki sepenuh lembah emas, sepenuh lembah harta, dia memiliki harta sepenuh lembah, memenuhi lembah, "La ahabba anna lahu ilaihi mitlahu," niscaya dia akan ingin untuk memiliki lembah yang penuh dengan harta lagi. "Wala yamla'u 'ayna ibni Adam illa turab," dan tidak ada yang bisa memenuhi mata anak Adam kecuali tanah. Baru kalau dia sudah dikubur oleh, dikubur di dalam tanah, maka dia sudah tidak bisa berharap, tidak bisa berkeinginan apa-apa lagi. Tetapi kalau dia masih hidup, dia akan memiliki tabiat asal tamak, rakus, ingin menambah harta. Nah, dan itu menyeret dia pada dosa. Tidak ada rasa puas, qana'ah di dalam dirinya. Tetapi meski demikian, kalau dia mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan itu dalam kalimat setelahnya, Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa yatubu Allahu 'ala man taba." Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Muttafaqun 'alaihi. Sedangkan hadis yang ke-24, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah." Yadhhaku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa terhadap dua orang, yang satu orang membunuh orang yang lain, tetapi keduanya masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Allah tertawa kepada dua orang. Yang satu orang membunuh satu orang yang lain, tetapi dua-duanya masuk ke dalam jannah. Yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal. Orang yang pertama tadi, dia berjihad di jalan Allah. Kemudian dia terbunuh. Summa yatubullahu alal qatil. Pembunuhnya dulunya kafir. Kemudian Allah memberikan taufik agar orang yang membunuh ini bertaubat, masuk ke Islam. Fayuslim. Kemudian dia masuk Islam. Fayustashhadu. Kemudian dia mati syahid. Meninggal di jalan Allah sebagai syahid. Nah, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki ini. Yang saling yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Yang dibunuh, dia terbunuh di jalan Allah sebagai seorang muslim. Sedangkan yang membunuh kemudian bertaubat kepada Allah. Di waktu yang lain dia menjadi, dia meninggal sebagai orang yang syahid. Maka dua-duanya masuk surga. Nah, dua hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab taubat. Di dalam bab tentang taubat. Karena hadis yang pertama tadi menyebutkan bahwa Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi meski dia memiliki keinginan mengumpulkan harta banyak, jika suatu saat dia sudah ingin kembali kepada Allah, bertaubat, tidak lagi rakus terhadap harta, dan dia menunaikan hak-hak harta itu, maka dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis yang kedua juga masih berkaitan dengan masalah taubat. Seorang yang sebelumnya ikut bersama pasukan kafir membunuh seorang muslim, kemudian dia bertaubat. Di lain waktu dia meninggal sebagai syahid, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga. Nah, sekarang kita baca syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذان الحديثان في بيان التوبة. Dua hadis ini menjelaskan tentang taubat. وأن من تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه. Bahwasanya orang yang bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Mahma azuma dzanbuhu, sebesar apapun dosanya, meski dosanya sangat besar, Allah akan terima taubatnya. Li'anna Allah Ta'ala qala fi kitabihi, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan orang-orang yang tidak menyembah, tidak beribadah bersama Allah sesembahan yang lain, dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, dan dia tidak berzina, barang siapa yang melakukan perbuatan itu, melakukan perbuatan beribadah kepada selain Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak, berzina, barang siapa yang melakukan hal itu, dia telah melakukan sebuah dosa, melakukan dosa. Yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab untuk dia pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka ini Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Nah, di dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan kalau seandainya seorang berbuat dosa, beribadah kepada selain Allah, membunuh jiwa yang tidak boleh ditumpahkan darahnya tanpa hak, kemudian dia berzina, orang yang melakukan ini dia telah melakukan dosa yang besar, akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Setelah dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Kemudian dia beriman dan beramal saleh, maka orang yang demikian ini Allah akan ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, fal haditsul awwal an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ma'nahu anna ibn Adam lam yashba' min al-mal. Sedangkan hadis, adapun hadis yang pertama dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, maknanya adalah anak Adam, manusia, lan yashba'a, tidak akan kenyang, minal mal, dari harta, selalu ingin harta. Walau kana lahu wadin wahidun, labtagha ay talaba an yakuna lahu wadiyan. Kalau seandainya dia memiliki satu lembah berisi penuh harta, emas, perak, dan harta-harta yang lain, niscaya dia akan menginginkan dua lembah. Sudah dapat satu lembah, masih ingin dua lembah. Wala yamla'u jawfahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga perutnya kecuali tanah. Dia ingin selalu makan, memenuhi perutnya dengan kesenangan. Tidak ada yang bisa memenuhinya, memberhentikan dia, kecuali kalau dia sudah dikuburkan, masuk ke dalam tanah. Nah, وذلك إذا مات ودفن وترك الدنيا وما فيها حينئذ يقتنع. Yang demikian itu jika dia meninggal dan telah dikuburkan, dan dia meninggalkan dunia dan seluruh isinya, maka pada waktu itu dia akan merasa cukup. Baru merasa cukup kalau sudah dikubur. Nah, لأنها فاتته, karena dia sudah melewatkan masa kehidupan dunia. Walakin ma'a dhalika hatta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala at-taubah. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan, menganjurkan anak Adam untuk bertaubat. Untuk bertaubat. لأن الغالب أن الذي يكون عنده طمع في المال أنه لا يحترس من الأشياء المحرمة من الكسب المحرم. لأن الغالب كما sesungguhnya mayoritas kebanyakan orang alladhi yakunu indahu tamak fil mal, yang dia sangat rakus, yang dia sangat tamak mengumpulkan harta, annahu la yahtarifu min al asya'il muharramati min al kasbil muharram, dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan berupa penghasilan yang haram. Nah, orang kalau dia sangat berambisi ingin mengumpulkan harta, dia akan tidak memperhatikan halal haram. Dia akan mudah melakukan segala apa saja asalkan bisa dapat mengumpulkan harta. Dia tidak menjaga dirinya dari harta yang riba, dari jual beli yang mungkin akan membuat saudaranya tidak riba atau saudaranya tertipu. Nah, dia tidak memperhatikan itu kalau dia memiliki perasaan tamak terhadap harta. Nah, walakin dawa'u dhalika bittawbati ila Allah, akan tetapi obatnya, obat untuk menyembuhkan hal itu adalah dengan bertaubat kepada Allah. Walihada qala, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yatubu Allahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Faman taba min sayyi'atihi walau kanat hadhihi sayyi'ah mimma yata'allaqu bil mal fa inna Allah yatubu alaihi, barang siapa yang bertaubat dari keburukan-keburukannya, dari dosa-dosanya, meskipun dosa-dosa ini terkait dengan harta, maka Allah akan menerima taubatnya. Ammal hadithu thani fahuwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yadhhaku Allahu ila rajulain al-hadith. Adapun hadis yang kedua itu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, dan seterusnya. Fadhahika Allahu ila hadaini rajulain, maka Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki ini. Li'annahu kana bainahuma tamamul adawah. Li'annahu kana bainahuma tamam al-adawah. Karena di antara keduanya terdapat permusuhan yang sempurna. Jadi dua orang laki-laki ini sangat bermusuhan. Di dunia. Hatta inna ahadahuma qatala al-akhar, hingga Allah menjadikan keduanya, salah satu dari keduanya membunuh orang yang lain. Faqalaballahu hadhihi al-adawah allati fi qalbi kulli wahidin minhum wa azala ma fi nufusihima min al-ghilli. Kemudian Allah merubah permusuhan yang ada di hati tiap orang tadi, wa azala ma fi nufusihima min al-ghilli, dan Allah hilangkan dalam jiwa keduanya al-ghilli, perasaan dendam. Di anna ahlal jannati yutahharuna min al-ghilli wal haqdi, karena penduduk surga akan dibersihkan hatinya dari perasaan dendam dan hasad. Jadi penduduk surga itu nantinya sebelum masuk surga akan dibersihkan hatinya, tidak ada lagi perasaan benci, perasaan dendam, perasaan hasad kepada sesama saudaranya. Sehingga kalau misalkan ada dua orang sama-sama masuk surga, dan dua orang ini sama-sama bermusuhan dulu, permusuhan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada dendam lagi. Kama qala Allah Ta'ala fi wasfihim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang sifat mereka, sifat penduduk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dalam dada mereka perasaan dendam, maka mereka menjadi bersaudara dan mereka berbaring atau bertelekan di atas dipan-dipan saling berhadapan. Al-Hijr ayat 47. Fahadha wajhul ajabi minallahi azza wa jalla lihadainir rajulain. Maka ini adalah bentuk ketakjuban Allah azza wa jalla kepada dua orang laki-laki ini. Annahu kana bainahuma tamamul adawah. Bahwasanya di antara keduanya terdapat permusuhan yang sempurna. Summa inna Allah ta'ala manna ala hadzal qatil alladhi kana kafiran fataba Allahu alayhi. Kemudian sesungguhnya Allah ta'ala menganugerahkan kepada pembunuh ini yang sebelumnya kafir, dia bertaubat, kemudian Allah menerima taubat darinya. Fafihi dalilun ala anna al-kafira idha taba min kufrihi walau kana qad qatala ahadan min al-muslimin fa inna Allah ta'ala yatubu alaih li anna al-islama yahdimu ma qablahu. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang kafir jika dia bertaubat dari kekufuran, meskipun sebelumnya dia telah pernah membunuh seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya, karena Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kalau seorang masuk Islam, maka dosa-dosa sebelum masuk Islam akan terhapus, meski dosanya besar. Dan di antara besar-besar adalah membunuh seorang muslim. Kalau dulunya dia kafir, membunuh orang muslim, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, ini yang dijelaskan di dalam hadis, dua hadis terakhir dari bab At-Taubah, bab tentang taubat. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan sejauh ini? Belum lagi, Ustaz. Nah, baik. Kita lanjutkan. Kita masuk pada bab As-Sabr, bab tentang kesabaran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ada di halaman 172 di file PDF. Sekarang kita berpindah kepada bab yang baru, yaitu bab tentang kesabaran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan ladina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan teruslah bersabar. Surat Ali Imran ayat 200. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dan sungguh kami akan benar-benar menguji mereka berupa sedikit dari perasaan takut, rasa lapar, وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ, dan kekurangan harta, وَالْأَنْفُسِ, dan jiwa. kekurangan jiwa, artinya ada anggota keluarga atau orang yang dia cintai meninggal dunia. Ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassamarati, atau dia dapat kekurangan dari jumlah buah-buahan yang dia miliki. Wabashir sabiri, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Ketika diuji, dia ditimpa perasaan takut, lapar, kurang harta, ada anggota keluarganya yang meninggal, dan buah-buahan. Dia kurang buah-buahannya. Ketika dia menanam buah-buahan, buah-buahannya tidak seperti yang diharapkan. Nas'allahu al-afiyah wa salamah. Wabashir as-sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zumar ayat ke-10. Ini menunjukkan keutamaan sabar. Orang yang bersabar dengan kesabaran yang diridhai oleh Allah, kesabaran yang benar, akan disempurnakan pahalanya tanpa ada hitungan. Nah, hanya Allah saja yang tahu hitungannya. Berlipat-lipat, lebih dari amal yang lain. Waqala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, walaman sabara wa ghafar, inna dhalika lamin azmil umur. Dan bagi orang yang bersabar dan memberikan ampunan, memaafkan orang yang lain, inna dhalika lamin azmil umur, sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang sangat dipentingkan. Artinya seharusnya seorang berbuat, seharusnya dia berbuat Assalamualaikum. Terputus koneksinya. Sampai di mana yang tadi antum mendengar? Astaghfiru bisabri. Al-Baqarah. Nah. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zumar ayat ke-10. Jadi Allah menyatakan hanyalah orang-orang yang sabar yang akan dapat pahala tanpa hitungan. Kalau amal yang lain masih ada hitungannya, satu kebaikan diberi 10 balasan atau dilipat gandakan lebih dari 10 hingga 700 kali. Tetapi kalau itu adalah kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahala, balasan yang baik, ajr lebih dari itu tanpa bisa dihitung manusia. Hanya Allah saja yang bisa tahu hitungannya. Nah, karena itu ibadah puasa sangat besar balasannya karena mengandung kesabaran. As-siyamu li wa ana ajzihi, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah tidak menyatakan demikian kepada amalan yang lain, untuk perbuatan yang lain. Karena di dalam puasa terdapat kesabaran. Maka dengan kesabaran itu, dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, dan bagi orang yang sabar dan mengampuni, memberi maaf, إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Termasuk perbuatan yang mulia seorang sadar dan memaafkan. Asy-Syura ayat ke-43. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian hingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Surat Muhammad ayat 31. Wal ayat fil amri bis-sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat tentang perintah bersabar dan penjelasan keutamaannya adalah sangat banyak dan sudah ma'ruf, sudah dikenal. Jadi dalam permulaan setiap bab, Al-Imam An-Nawawi selalu memulai dengan ayat-ayat. Baru setelah itu, setelah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat-ayat yang beliau sampaikan adalah seperti yang tadi kita baca. Nah, baik. Di dalam syarahnya, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menjelaskan panjang lebar penjelasan tentang ayat-ayat yang tadi dibaca. Apakah kita baca syarah dari Syekh Ibnu Taimin atau kita lanjut pada hadis? Menurut antum bagaimana? Masuk syarah. Mungkin bisa masuk syarnya, Ustaz. Kalau lebih asal. Ya. Nah. Ya, kita baca semuanya ya. Insyaallah. Nah, kita baca, kalau tidak, tentunya tidak bisa selesai hari ini, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Nah. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, As-sabru fil lughati al-habsu. Kesabaran, as-sabru secara bahasa itu maknanya adalah al-habsu, menahan diri. Wal muradu bihi fi syar'i habsun nafsi ala umurin thalathah. Yang dimaksud dengan menahan diri, yang dimaksud dengan sabar menurut istilah syar'i adalah menahan jiwa terhadap tiga hal. Al-awwal ala ta'atillah. Yang pertama, menahan jiwa untuk mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani an-naharimillah. Menahan jiwa untuk tidak berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalif ala aqdarillahim limah. Yang ketiga, dia bersabar menahan diri, menahan jiwanya untuk menerima takdir-takdir Allah yang terasa menyakitkan bagi dia. Hadihi anwa'u sabri allati dzakarha ahlul ilmi. Ini adalah macam-macam kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Al-amrul awwal, yang pertama, an yasbirul insanu ala ta'atillah. Seorang hendaknya bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Li'anna ta'ata taqilatun 'ala an-nafsi. Karena sesungguhnya taat itu, ketaatan itu berat dirasakan oleh jiwa. Wa tas'ab 'ala al-insan, sulit bagi manusia. Wa kadzalika rubbama takunu thaqilatan 'ala al-badan. Demikian juga kadangkala kesabaran itu terasa berat dirasakan oleh badan. Bihaitsu yakunu ma'al insani syai'un min al-'ajzi wa at-ta'ab. Yaitu seseorang merasa lemah dan capek ketika ditimpa hal-hal yang mengharuskan bersabar. Wa kadzalika aidan yakunu fiha masyaqqah min an-nahiyati al-maliyah. Demikian juga kadangkala terasa masyaqqah, terasa berat minan nahiyatil maliyah, dari sisi harta. Kamas'alatiz zakati wa mas'alatil hajj, seperti permasalahan zakat dan permasalahan haji. Orang yang akan berzakat atau berhaji, dia harus menyiapkan uang, harta. Kadang terasa berat. Assalamualaikum. Sampai di mana tadi? Ala ta'atillah li anna ta'ah zakilah ala nafs. Zakilah ala nafs. Nah, al-amrul awal, yang pertama, an yasbirul insanu ala ta'atillah. Seorang hendaknya bersabar untuk taat kepada Allah. Li'anna ta'ata taqilatun 'ala an-nafsi. Karena ketaatan itu berat dirasakan oleh jiwa. Sampai di situ ya? Nah, Ustaz. Wa tas'abu 'ala al-insan. Dan terasa sulit. Terasa sulit bagi manusia. Wa kadzalika rubbama takunu thaqilatan 'ala al-badan. Demikian juga kadangkala kesabaran itu dirasakan satilah berat alal badan, bagi badan, bagi tubuh, bagi jasad manusia. Bihaitsu yakunu ma'al insan syai'un minal ajzi wat-ta'ab. Yaitu manusia kadangkala merasa lemah dan capek ketika harus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika aydan yakun fiha masyaqqah min an-nahiyati al-maliyah. Demikian juga kadangkala dirasakan berat dari sisi harta. Masalah zakat wa masalah al-hajj, seperti masalah zakat dan masalah haji. Seorang yang ingin berzakat butuh uang, butuh harta. Orang yang ingin berhaji butuh harta. Orang yang ingin talabul ilmi butuh harta. Dia harus mengeluarkan dana. Nah, fatta'atu fiha syai'un minal masyaqqati 'alan nafsi wal badan. Maka ketaatan-ketaatan itu di dalamnya terdapat al-masyaqqah, kesulitan, 'alan nafsi wal badan, bagi jiwa dan badan. Fatahtaju ila sabri, maka butuh kepada kesabaran. Wa ila mu'anah, butuh kepada perasaan capek. Perjuangan, butuh perjuangan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teruslah bersabar. Dan rabitu, lakukanlah penjagaan, penjagaan perbatasan kaum muslimin. Sabar, terus berjaga. Ali Imran ayat ke-200. Itu yang tadi dijelaskan oleh Syekh adalah tentang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sekarang yang kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua, as-sabru 'an maharimillah. Sabar untuk tidak jatuh ke dalam keharaman Allah. Sabar untuk tidak berbuat yang diharamkan oleh Allah. Bihaitsu yakuful insanu nafsahu 'amma harramallahu 'alaihi. Yaitu seseorang menahan jiwanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di anna nafsal ammarah bisu tad'u ila su. Karena jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan akan mengajak orang kepada keburukan. Fayusabbirul insanu nafsahu. Maka manusia hendaknya berusaha membuat sabar jiwanya. Mithlul kadhib, dia harus bersabar untuk tidak melakukan al-kadhib, dusta. Wal-ghishy fil mu'amalat, penipuan dalam mu'amalah. Mu'amalah itu bisa jual beli, bisa sewa menyewa, bisa macam-macam hal. Itu semua adalah sebuah dosa ketika dia menipu orang. Wa aklil mali bil batil bir riba aw ghairihi. Memakan harta secara batil dengan riba atau selainnya. Wa zina, berbuat zina, wal iyadu billah, wa syurbil khamr, minum khamr, suatu hal yang memabukkan. Wa sariqa, mencuri. Wa ma asbaha dzalika min al ma'asi al katsirah. Dan yang semisal dengan itu berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak. فَيَحْبِسُ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنْهَا حَتَّى لَا يَفْعَلَهَا. Maka manusia harus bisa menahan jiwanya hingga tidak mengerjakan hal itu. وَهَذَا يَحْتَاجُ أَيْضًا إِلَى مُعَانَاهُ. Ini juga butuh perjuangan. وَيَحْتَاجُ إِلَى كَفِّ النَّفْسِ وَالْهَوَى. Butuh untuk menahan jiwa dan hawa nafsu. Amal amru thalith, adapun perkara yang ketiga, fahuwa sabru ala aqdarillahi al-muqdimah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Bi'anna aqdarullahi azza wa jalla 'ala al-insani mula'amatun wa mu'limatun. Karena takdir-takdir Allah azza wa jalla kepada manusia itu terbagi dua. Ada takdir yang mula'amah, cocok, sesuai, disenangi oleh manusia, wa mu'limah, dan yang menyakitkan. Ada mula'amah, ada mu'limah. Mula'amah itu yang kita dibuat senang dengan takdir itu. Kalau yang mu'limah, ini yang kadang membuat kita sedih. Nah, al-mula'amah, takdir yang mula'amah, tahtaju ila syukri, butuh kepada syukur. Wa syukru minat ta'at, dan syukur itu termasuk ketaatan kepada Allah. Fasabru alaihi minan naw'il awwal, maka sabar untuk bisa bersyukur itu termasuk macam yang pertama tadi, kesabaran untuk bisa taat kepada Allah. Wa mu'limah, sedangkan takdir yang sifatnya terasa menyakitkan bagi manusia, bihaitsu la tulaimul insanu takunu mu'limatan, sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwa manusia itu terasa menyakitkan. Fayubtalal insanu fi badani, seseorang diuji pada badannya, mungkin badannya terkena penyakit misalkan atau luka, dan itu diuji. Wa yubtala fi malihi bi faqdihi, atau dia diuji dalam hartanya dengan kehilangan harta. Wa yubtala fi ahlihi, dia diuji pada keluarganya. Wa yubtala fi mujtami'ihi, dia diuji dengan kondisi masyarakatnya, tetangganya, ya, orang-orang di sekitarnya. Nah, kadang dia diuji dengan masyarakat sekitarnya. Wa anwa'ul balaya katsiratun tahtaju ila sabrin wa mu'anah, dan ujian-ujian itu bermacam-macam, banyak sekali, butuh kepada kesabaran dan perjuangan. Fayusabbirul insanu nafsahu amma yahrumu alaihi, maka hendaknya seorang berusaha menyabarkan jiwanya agar tidak melakukan hal yang diharamkan. Min izharil jaza'i bil lisan, seperti menampakkan kesedihan dengan lisan, menunjukkan ketidaksabaran dengan lisan. Au bil qalbi, atau dengan hati. Au bil jawarih, atau dengan anggota tubuh yang lain. Bi annal insana 'inda hululil musibah lahu arba'u halat, karena sesungguhnya manusia ketika ditimpa musibah dia mengalami empat hal, atau dia melakukan empat hal. Jadi ada empat keadaan ketika orang ditimpa musibah. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yatasakhata, dia marah, murka. Ketika ditimpa musibah dia marah. Wal halatus tsaniyah an yasbira, hal yang kedua, keadaan yang kedua, dia bersabar. Wal halatus tsalitsah an yarda, keadaan yang ketiga, dia ridha. Wal halatur rabi'ah an yashkura, keadaan yang keempat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ini empat keadaan orang yang terkena musibah. Keadaan pertama, dia marah ketika ditimpa musibah. Ini adalah suatu hal yang seharusnya tidak ada pada orang yang beriman. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal itu. Keadaan yang kedua itu, keadaan yang kedua adalah bersabar. Keadaan yang ketiga, ridho, senang. Ketika dapat musibah, dia justru ridho kepada Allah. Dan keadaan yang keempat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah afiat kan semua. Baik, sudah 1 jam kita pada kajian ini. mungkin ada yang perlu disampaikan atau baru? Apa Ustaz? Ada satu soalan barakallahu fikum. Hadis Abu Hurairah, hadis 24. Tentang lugha. Qala sallallahu alaihi wasallam yadhuhakullah. Yadhuhaku, apakah bisa diterjemahkan tersenyum? Nam, yang haku, ya, tersenyum, ya, kita, mungkin kita melihat, insya Allah itu juga penafsiran yang, apa, penerjemahan yang juga tidak salah, insya Allah. Wallahu a'lam. Anak pribadi tidak berani menyatakan itu sebuah hal yang penerjemahan yang salah. Tapi secara asal yadhaku berbeda dengan yatabassam. Secara asal yadhaku itu tertawa. Yatabassam itu adalah tersenyum. Nah, wallahu a'lam, anda belum mendapatkan penjelasan para ulama secara khusus tentang ini dalam masalah sifat Allah. Kalau terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi tertawa, yadhak, itu maknanya beliau tersenyum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Beliau hanya tersenyum kalau tertawa. Jadi tertawanya Nabi itu adalah tersenyumnya beliau. Adapun tentang asma Allah, tentang sifat Allah, wallahu a'lam, ana perlu melihat lagi penjelasan para ulama tentang masalah itu. Tapi ana tidak berani menyatakan bahwasanya penerjemahan tersenyum dalam hal itu adalah penerjemahan yang salah. Nah, secara asal yadhaku diterjemahkan sebagai tertawa. Nah, wallahu a'lam. Jadi kalau sebahagian daripada kaum muslimin yang mengatakan kita merupaikan Allah dengan manusia dalam zatnya, ini hadis juga bisa menjadikan satu dalil ataupun hujah. Bisa ya Ustaz? Hadis ni sebagai satu dalil. Nah, dan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah bi khair. Hayakallah bi ta'ar. Ana mau konfirmasi dengan antum tentang tadi qala Syekh Utsaimin tentang seseorang yang ditimpa musibah. Nombor satu, seseorang itu dia akan marah kan? Nombor dua, dia akan bersabar. Nombor tiga, dia akan ridha kepada Allah SWT. Dan keempat, dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Jazakallah khair. Jadi keadaan ini berlaku beda pada tiap orang ya. Tiap orang beda-beda. Misalkan ada Muhammad. Ada misalkan Ali. Ali ketika ditimpa musibah dia marah misalkan. Tetapi ketika Ahmad ditimpa musibah dia sabar. Sedangkan Zaid ketika ditimpa musibah dia ridha. Dan Muhammad ketika ditimpa musibah dia bersyukur. Nah, atau mungkin saja terjadi pada orang yang sama tapi waktunya berbeda. Muhammad suatu saat ketika dia belum berilmu, ketika ditimpa musibah dia marah. Tapi ketika setelah berilmu di waktu yang akan datang, ketika ditimpa musibah dia justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keadaan ini berbeda-beda pada tiap orang atau orang yang sama tapi di waktu yang lain mungkin dia memiliki sikap yang berbeda di dalam menerima musibah. Nah, Ustaz, juga kalau khair. Baru kalau Ustaz. Enggak ada soalan lagi, Ustaz. Baik. Itu kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.